Selamat pagi jemaat dikasih dalam Tuhan. Apa kabarnya pagi hari ini? Iya, sungguh saya mengucap syukur ada satu waktu, satu hari yang bisa kita sisihkan untuk khusus datang mempelajari firman Tuhan, bernyanyi, berkumpul dengan saudara-saudari seiman. Anda merasa demikian juga? Baik, dan sungguh puji-pujian yang kita nyanyikan sangat indah, ya. Sama sekali tidak duniawi, ya. Berbeda dengan banyak lagu-lagu yang katanya Kristen, tetapi penuh dengan beat-beat yang tidak beda dengan lagu-lagu pop, ya, atau lagu-lagu rock and roll, tetapi kita menyanyi sesuatu yang rohani, bukan yang duniawi. Baik, mari kita membuka Alkitab kita pada pagi hari ini. Saya mengajak kita membuka di dalam Perjanjian Lama, yaitu di dalam kitab 1 Raja-Raja, kita lihat pasalnya yang ke-13. Apakah Anda pernah membaca kitab 1 dan 2 Raja-Raja? Kalau Anda belum pernah membaca kitab 1 dan 2 Raja-Raja, saya tantang Anda untuk nanti pulang Anda membaca kitab 1 dan 2 Raja-Raja. Ada banyak kisah-kisah yang sangat kuat mengajarkan berbagai kebenaran. Dan kita tidak perlu takut dengan Perjanjian Lama. Saya pernah berdiskusi dengan satu orang Kristen. Dan saya tanya dia apakah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Dan dia jawab saya malas baca yang Perjanjian Lama. Karena enggak berhubungan dengan kita. Jadi saya maunya baca yang langsung. Jadi seperti orang masuk ring itu langsung tinju katanya. Wah, ini ilustrasinya hebat juga saya bilang. Masuk ring langsung tinju. Jadi Perjanjian Lama banyaknya cerita kisah-kisah. Saya mau yang langsung, harus begini, harus begitu. Tetapi sungguh disayangkan, karena Alkitab kita ini, Perjanjian Lamanya kira-kira 3 kali lebih panjang dari Perjanjian Baru. Dari segi volume, ada banyak sekali kebenaran di dalamnya. Dan baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru perlu kita pelajari. Dan apa yang tertulis dalam Perjanjian Lama sangat sangat bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari juga. Saya mengajak kita membuka 1 Raja-Raja pasal yang ke-13 sekarang. Saya akan ajak kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-25. 1 Raja-Raja pasal 13 ayat 1 sampai 25. Karena agak panjang, saya akan membacakannya sendiri, tetapi jemaat sekalian kiranya memperhatikan dan mencamkannya. Demikian firman Tuhan. Sedang Yerobeam berdiri di atas mesbah itu sambil membakar korban, maka atas perintah Tuhan datanglah seorang abdi Allah dari Yehuda ke Betel. Lalu atas perintah Tuhan berserulah orang itu terhadap mesbah itu katanya, "Hai mesbah, hai mesbah. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya seorang anak akan lahir pada keluarga Daud, Yosia namanya. Ia akan menyembelih di atasmu imam-imam bukit pengorbanan yang membakar korban di atasmu, juga tulang-tulang manusia akan dibakar di atasmu." Pada waktu itu juga ia memberitahukan suatu tanda ajaib katanya, "Inilah tanda ajaib bahwa Tuhan telah berfirman, bahwasanya mesbah itu akan pecah sehingga tercurah abu yang di atasnya." Demi Raja Yerobeam mendengar perkataan abdi Allah yang diserukannya terhadap mesbah di Betel itu, ia mengulurkan tangannya dari atas mesbah dan berkata, "Tangkaplah dia!" Tetapi tangan yang diulurkannya terhadap orang itu menjadi kejang, sehingga tidak dapat ditariknya kembali. Mesbah itu pun pecahlah, sehingga abu yang di atasnya tercurah, sesuai dengan tanda ajaib yang diberitahukan abdi Allah itu atas perintah Tuhan. Lalu berbicaralah raja dan berkata kepada abdi Allah itu, "Mohonkanlah belas kasihan Tuhan Allahmu dan berdoalah untukku, supaya tanganku dapat kembali." Dan abdi Allah itu memohonkan belas kasihan Tuhan, maka tangan raja itu dapat kembali dan menjadi seperti semula. Kemudian berbicaralah raja kepada abdi Allah itu, "Marilah bersama-sama dengan aku ke rumah, segarkan badanmu, sesudah itu aku hendak memberikan suatu hadiah kepadamu." Tetapi abdi Allah itu berkata kepada raja, "Sekalipun setengah dari istanamu kau berikan kepadaku, aku tidak mau singgah kepadamu. Juga aku tidak mau makan roti atau minum air di tempat ini. Sebab beginilah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan. Jangan makan roti atau minum air dan jangan kembali melalui jalan yang telah kau tempuh itu." Lalu pergilah ia melalui jalan lain dan tidak kembali melalui jalan yang telah diambilnya untuk datang ke Bethel. Di Bethel, diam seorang nabi tua. Anak-anaknya datang menceritakan kepadanya segala perbuatan yang dilakukan abdi Allah pada hari itu di Bethel. Mereka menceritakan juga kepada ayah mereka perkataan yang dikatakannya kepada raja. Kemudian ayah mereka bertanya, dari jalan manakah ia pergi? Lalu anak-anaknya menunjukkan kepadanya jalan yang diambil abdi Allah yang datang dari Yehuda itu. Ia berkata kepada anak-anaknya, pelanai keledai bagiku. Mereka memelanai keledai baginya, lalu ia menunggangnya. Dan pergi mengikuti abdi Allah itu, dan mendapatinya duduk di bawah sebuah pohon besar. Ia bertanya kepadanya, engkaukah abdi Allah yang telah datang dari Yehuda? Jawabnya, ya, akulah itu. Katanya kepadaku, marilah bersama-sama aku ke rumah untuk makan roti. Tetapi jawabnya, aku tidak dapat kembali bersama-sama engkau dan singgah kepadamu. Aku tidak dapat makan roti atau minum air bersama-sama engkau di tempat ini. Sebab telah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan, jangan makan roti atau minum air di sana. Jangan berjalan pulang melalui jalan yang telah kau ambil itu. Lalu jawabnya kepadanya, aku pun seorang nabi juga seperti engkau, dan atas perintah Tuhan, seorang malaikat telah berkata kepadaku, bawa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahnya, ke rumahmu, supaya ia makan roti dan minum air, tetapi ia berbohong kepadanya. Kemudian orang itu kembali bersama-sama dia, lalu makan roti dan minum air di rumahnya. Sedang mereka duduk menghadapi meja, datanglah firman Tuhan kepada nabi yang telah membawa dia pulang. Ia berseru kepada abdi Allah yang telah datang dari Yehuda. Beginilah firman Tuhan. Karena engkau telah memberontak terhadap titah Tuhan dan tidak berpegang pada segala perintah yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tetapi kembali dan makan roti dan minum air di tempat ini, walaupun ia telah berfirman kepadamu, jangan makan roti atau minum air, maka mayatmu tidak akan masuk ke dalam kubur nenek moyangmu. Setelah orang itu makan roti dan minum air, dipelanailah keledai baginya. Orang itu pergi, tetapi tengah jalan ia diserang seekor singa dan mati diterkam. Mayatnya tercampak di jalan dan keledai itu berdiri di sampingnya. Singa itu pun berdiri di samping mayat itu. Orang-orang yang lewat melihat mayat itu tercampak di jalan dan singa berdiri di sampingnya dan mereka menceritakannya di kota tempat kediaman nabi tua itu. Oke, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mohon Roh Kudus-Mu menolong kami, mencerahkan pikiran kami, menerangi firman-Mu agar kami mengerti dan kami tahu apa yang Engkau ingin kami pelajari dari dalamnya. Bukan hanya sekedar tahu, tapi kami dapat menerapkannya dan sungguh-sungguh melakukannya dalam kehidupan kami. Pimpin kiranya Tuhan saat ini, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sungguh, ini adalah suatu kisah yang cukup dramatis dan kita menjadi bertanya-tanya apa yang terjadi, apa pelajaran bagi kita di dalamnya di sini. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam itu, mungkin ada baiknya kita melihat sedikit latar belakang dari cerita ini. Jadi ini berkaitan dengan suatu periode di kerajaan Israel, yang di mana kerajaan Israel baru saja terpecah menjadi dua. Kita tahu raja pertama Israel adalah Saul. Saul digantikan oleh Daud. Daud digantikan oleh anaknya Salomo. Dan Salomo, karena pada masa tuanya dia menyimpang dari Tuhan, maka ketika dia mati, kerajaan dia terpecah. Sebelah selatan, yang disebut Yehuda, dipegang oleh anaknya Salomo, yang bernama Rehabeam. Sebelah utara, akhirnya memberontak, dan dipimpin oleh seorang bernama Yerobeam, yang kita baca di sini. Jadi, kerajaan Israel terpecah dua, di selatan disebut kerajaan Yehuda, dipimpin oleh Rehabeam. Sebelah utara disebut kerajaan Israel utara, dipimpin oleh Yerobeam. Dan ternyata Yerobeam ini, walaupun awalnya dia baik, namun lama-kelamaan dia lebih mementingkan kekuasaan politik dibandingkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebenarnya pada saat itu ada perintah dalam hukum Taurat bahwa dalam satu tahun, semua orang Yahudi harus ke Yerusalem 3 kali. Ya, kita masih ingat, yaitu dalam Hari Raya Paskah, Hari Raya Pentakosta, dan Hari Raya Pondok Daun. Yerobeam mulai berpikir, kalau saya mengikuti firman Tuhan dan saya membiarkan semua orang Israel 1 tahun 3 kali ke Yerusalem, tentunya lama-kelamaan mereka akan kembali lagi ke Rehabeam. Mereka akan kembali lagi ke raja yang anaknya Salomo itu. Dan untuk mempertahankan kekuasaannya, akhirnya Yerobeam bilang, udah kalian jangan lagi pergi ke Yerusalem. Kita membuat sistem penyembahan yang baru. Dan akhirnya dia mendirikan dua mesbah. Satu di sebelah utara sekali, namanya Dan. Kemudian satu lagi di selatan namanya Bethel. Dan di situ dia membuat dua lembu emas. Dan dia bilang kepada semua orang Israel, kalian gak usah lagi pergi ke Yerusalem, menyembah di sana, sembahlah patung lembu emas ini, satu di Dan dan satu di Bethel. Nah, tentu Tuhan sangat marah, karena Tuhan yang sudah mengangkat Yerobeam. Tadinya dia bukan siapa-siapa. Tuhan angkat dia menjadi seorang raja atas 10 suku Israel. Tetapi Yerobeam malah meninggalkan Tuhan. Dan Tuhan utus abdi Allah yang kita baca ini. Dan abdi Allah itu datang dari Yehuda. Jadi abdi Allah dari Yehuda adalah judul perikop kita. Abdi Allah dari selatan, dia datang ke Bethel. Dia datang ke Bethel dan kebetulan Yerobeam sedang mempersembahkan korban di sana terhadap lembu emas itu. Dan disitulah sesuai yang kita baca, nabi Allah itu, abdi Allah itu dengan berani, dia mencerca apa yang dilakukan Yerobeam. Dia mengumumkan dan menubuatkan bagaimana akan ada seorang raja namanya Yosia yang akan menghancurkan semua yang dilakukan Yerobeam itu. Dan abdi Allah ini dengan tidak takut-takut, padahal ya, Yerobeam sangat berkuasa untuk membunuh dia. Dan Yerobeam memang mencoba untuk menyakiti dia. Yerobeam sangat marah, dia mengulurkan tangan bilang, tangkap dia. Tapi Tuhan dengan supranatural memproteksi, dan tangan Yerobeam yang teracung itu kaku katanya. Kaku, tidak bisa ditarik lagi. Tentu Yerobeam juga ketakutan. Dan prajuritnya bengong semua. Sampai-sampai Yerobeam yang meminta kepada abdi Allah itu untuk memohonkan belas kasihan Tuhan. Dan itu dia lakukan. Dan abdi Allah ini pun mau dikasih hadiah. Jadi Yerobeam coba dengan keras terhadap dia, tidak berhasil. Dia coba bujuk dia dengan lembut. Ayo datang, mari makan, minum. Saya mau kasih hadiah. Tapi tidak berhasil juga. Abdi Allah itu bilang apa? Tuhan sudah bilang sama saya, jangan makan, jangan minum, dan kembali pun jangan lewat jalan yang sama. Dan dengan gagah perkasa, abdi Allah itu menyelesaikan tugasnya di situ, dia pulang. Dia pulang lewat jalan yang lain. Dan sampai di situ, ceritanya sudah sangat baik. Tetapi ternyata, belum finish. Belum finish. Dan abdi Allah itu sudah menyelesaikan tugas di Bethel, dia pulang, dia berjalan, dan dia istirahat sebentar di sebuah pohon. Dan ternyata, di Bethel, ada seorang nabi tua. Jadi nabi tua ini tentunya berasal dari zaman sebelum Israel pecah. Jadi dia masih merasakan waktu Salomo masih menjadi raja. Jadi nabi tua ini seorang nabi Tuhan sebenarnya. Lalu dia dengar anaknya cerita. Hei, ada loh seorang yang hebat tadi. Abdi Allah dari Yehuda. Dia berani sekali terhadap Yerobeam. Dia paparkan kesalahannya. Dia tantang raja itu. Dan raja tidak mampu berbuat apa-apa. Dan nabi tua ini mungkin, wah, semangat sekali dia. Dan dia langsung bilang, ayo saya mau kejar dia, kemana dia, arah mana dia. Dan anak-anaknya kasih dia keledai, dia kejar abdi Allah itu, dia dapatkan. Ayo mari, mari saudaraku, tanya. Kita makan, pulang ke rumahku. Abdi Allah itu bilang apa? Tidak bisa. Saya gak boleh makan, gak boleh minum. Dan lalu nabi tua ini berkata, tapi Tuhan kasih tahu saya. Tadi Tuhan berfirman sama saya, bawa orang ini pulang, makan, minum. Nah, mendengar itu, abdi Allah itu apa? Setuju. Dia tidak tahu, nabi tua ini berbohong. Lalu, dia pulang. Dia pulang bersama dengan nabi tua itu. Dan sambil dia makan, sekali ini benar-benar Tuhan berfirman lewat nabi tua itu. Nabi tua itu bilang, karena kamu melanggar perintah Tuhan, kamu tidak akan dikubur di kuburan nenek moyangmu. Dan kemudian cepat-cepat tentunya dia pergi, dan di tengah jalan dia dimakan singa. Oh, satu cerita yang tragis sekali. Dan kalau kita berpikir-pikir betapa jahatnya nabi tua ini. Dia mencelakakan sesama hamba Tuhan bahkan. Mencelakakan seorang yang begitu beriman. Seorang yang telah dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk menegakkan kebenaran kepada Yerobeam. Tetapi saya hari ini tidak ingin mengajak kita melihat nabi tua ini. Oke, nabi tua ini memang tidak beres. Kita sudah tahu itu. Tetapi saya ingin lebih kita berfokus kepada si abdi Allah dari Yehuda itu. Tentu dia juga ada porsi kesalahannya. dia juga ada hal-hal yang dia lakukan yang salah, yang menyebabkan akhirnya terjadi seperti ini. Dan mungkin kita berkata, kenapa orang yang sedemikian berapi-api bagi Tuhan? Kenapa orang yang sedemikian tulus bagi Tuhan? Kita yakin dia tulus. Ya. Dia percaya Tuhan yang bicara dengan nabi tua itu. Ya. Kenapa orang yang sedemikian sepertinya sudah bagus? Ya. Kok bisa jadi begini? Ya. Nah, kesalahan apa yang dia lakukan? Ya. Agar kita pun jangan mengulangi kesalahan yang sama. Oh, kita hari ini bisa dikatakan sedikit mirip dengan Abdi Allah dari Yehuda ini. Kita tidak malu-malu untuk menyatakan kesalahan. Kita akan menantang Yerobeam-Yerobeam manapun yang bersalah. Tetapi apa yang harus kita hindari? Saya memberi judul khotbah saya, kesalahan seorang yang tulus. Kesalahan seorang yang tulus. Kadang-kadang kita berkata, tapi saya tulus kok sama Tuhan. Kadang-kadang ketulusan tidak cukup. Abdi Allah ini tulus. Dia berpikir dia melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi ternyata dia salah. Dan dia harus membayar akibatnya. Apa kesalahan dia? Saya mengajak kita melihat hari ini tiga kesalahan yang dilakukan Abdi Allah ini. Yang juga bisa saja dilakukan oleh setiap orang di tempat ini. Tiga kesalahan. Yang pertama adalah kesalahan doktrinal. Abdi Allah dari Yehuda ini melakukan kesalahan doktrinal. Kesalahan doktrinal apa yang dia lakukan? Ada beberapa, saudara. Yang pertama, dia tidak berpegang pada prinsip bahwa Allah tidak mungkin tidak konsisten. Dia tidak berpegang pada prinsip bahwa Allah pasti harmonis, pasti tidak konsisten, atau dia lupa akan prinsip itu. Dia telah mendengar langsung dari Tuhan, perintah Tuhan langsung kepada dia. Lakukan ini, jangan kembali lalui jalan yang sama, jangan makan, jangan minum. Itu dia dengar langsung, itu dia yakin, itu adalah firman Tuhan. Lalu tiba-tiba ada orang lain yang bilang kepadanya, Tuhan bilang, makan dan minum. Nah, seharusnya di sini, dia mulai bertanya, apakah mungkin Tuhan tidak konsisten? Apakah mungkin Tuhan melanggar sendiri firman-Nya? Apakah firman Tuhan saling bertentangan? Oh, tidak mungkin. Tidak mungkin demikian. Nah, oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, dia gagal dalam poin yang satu ini. Dia melakukan kesalahan doktrinal. Dia tidak berpikir lebih lanjut, tidak mungkin ini bertentangan. Kadang-kadang orang Kristen hari ini diperhadapkan kepada begitu banyaknya angin-angin rupa pengajaran. Ada yang kadang-kadang membingungkan kita. Dan kita bisa jatuh kepada kesalahan yang sama kalau kita tidak punya prinsip itu juga. Bahwa saya harus cek firman Tuhan dan firman Tuhan tidak mungkin saling bertentangan. Kadang-kadang ada orang yang bilang sama saya, kalau saya sudah mulai buka Alkitab, ah, susah ya, gimana ya, kamu pakai Alkitab. Itu saksi Yehova juga pakai Alkitab. Itu dari sana juga pakai Alkitab. Semuanya bilang dia yang benar gitu. Gimana caranya? Ini saya bingung. Ya memang, semua, banyak sekali pengajaran palsu, semua bilang pakai Alkitab. Semua bilang di Alkitabiah, semua bilang, wah inilah kebenaran. Tetapi justru di sini letaknya, kita tidak boleh begitu saja percaya. Tapi kita harus menyelidiki. Dan satu prinsip yang harus kita pegang, firman Tuhan tidak mungkin bertentangan dengan firman Tuhan. Ketika ada orang saksi Yehova yang membuka kepada Anda ayat, wah di sini lihat nih, Yesus bukan Allah. Ada ayatnya. Lalu kita bilang tidak mungkin. Kenapa? Karena ada ayat yang jelas-jelas mengatakan Yesus adalah Allah. Misalnya 1 Yohanes 5 ayat 20. Yesus dikatakan, Yesus adalah Allah yang benar. Jadi ayat-ayat yang lain, tidak mungkin firman Tuhan itu saling bertentangan. Tidak mungkin firman Tuhan itu tidak konsisten satu dengan yang lain. Kita harus sadar akan hal itu. Masalah apa lagi? Masalah keselamatan. Ada orang yang akan datang kepada Anda dan berkata, oh, kalau kamu tidak dibaptis, ya, kamu tidak diselamatkan. Ya. Dulu saya kenal ada satu orang teman yang tadinya dia sudah sudah mendengar Injil yang benar, lalu ada orang yang datang kepada dia dan bilang seperti itu. Kalau kamu tidak dibaptis, kamu tidak diselamatkan. Lalu dia bukakan ayatnya. Oh, sepertinya benar. Ya. Wah, ini lihat nih, harus dibaptis. Katanya. Ya. Tetapi kita bilang apa? Ya. Firman Tuhan tidak mungkin saling bertentangan. Coba kita buka dalam Efesus, pasal yang kedua. Ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Dikatakan di situ, Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dikatakan di sini bahwa keselamatan kita adalah karena kasih karunia oleh iman. Bukan karena usaha atau perbuatan manusia. Baptisan adalah suatu perbuatan. Amal adalah perbuatan. Jadi kalau ada orang mau bilang, oh lihat, sepertinya ada ayat yang mengajarkan bahwa baptisan itu menyelamatkan. Sepertinya ada ayat yang mengajarkan bahwa perbuatan baik itu mengajarkan. Kita harus sadar dulu ya. Firman Tuhan tidak mungkin bertentangan. Ada satu prinsip yang sangat baik. Bahwa ayat-ayat yang jelas di dalam Alkitab membantu kita menafsirkan ayat-ayat yang kurang jelas. Karena firman Tuhan itu konsisten. Firman Tuhan tidak mungkin saling bertentangan. Dan itu bisa menjadi prinsip yang kita bawa dalam berbagai hal. Kadang-kadang ada orang yang bilang, lihat ada kesalahan dalam Alkitab. Bagian A dengan bagian B bertentangan. Tetapi itu hanya pertentangan yang kelihatannya saja. Tetapi kalau kita selami lebih dalam lagi. Kita selami lebih dalam lagi, ternyata tidak bertentangan. Ada banyak contoh, misalnya baru hari Senin yang lalu, saya mengajar dalam kelas pengantar perjanjian lama. Ya, kalau Anda baca, saya tidak tahu Anda pernah sadar atau tidak, di dalam 1 Samuel, Daud dikatakan adalah anak ke-8. Tetapi di dalam 1 Tawarik, Daud dikatakan anak ke-7. Nah, ada orang yang bilang, wah ini ada kesalahan dalam Alkitab. Kenapa di 1 Samuel bilang Daud anak ke-8, di dalam 1 Tawarik dibilang Daud anak ke-7. Tetapi itu adalah suatu pertentangan yang kelihatannya saja. Tetapi kalau kita selami lebih dalam lagi, ternyata tidak ada pertentangan. Karena ada banyak hal yang mungkin terjadi. Kita tahu bahwa 1 Samuel ditulis waktu jauh lebih duluan, 1 Tawarik ditulis jauh lebih belakangan. Dan 1 Samuel mencatatkan kejadian waktu Daud diurapi menjadi raja. Katanya 7 orang saudaranya lewat. Yang pertama Eliab lewat, gagah perkasa. Tuhan bilang, bukan ini. Ya, kemudian yang berikutnya lewat, Abinadab lewat. Bukan ini, kata Tuhan. Kemudian yang ketiga lewat, Simea lewat. Bukan ini, kata Tuhan. Lalu Alkitab mencatat, 7 orang saudaranya lewat. Tuhan bilang, bukan ini. Lalu yang ke-8 siapa? Panggil Daud. Daud dipanggil, diurapi menjadi raja. Jadi mestinya ada 8 orang. Ya. Di dalam 1 Tawarik dikatakan dia nomor 7. Kok bisa begitu? Ya karena kesimpulan kita adalah salah satu anaknya Isai itu, salah satu kakaknya Daud, mati muda setelah itu. Ya. Mati muda. Sehingga 1 Tawarik yang ditulis beratus-ratus tahun kemudian mencatat bahwa ada 7 anak. Ya. Kadang-kadang kita hari ini juga seperti itu. Ya. Kalau ditanya, Anda anak keberapa? Oh, saya anak ke-5. Tapi mestinya saya yang ke-6 sih kalau misalnya kakak saya ada yang hidup. Begitu. Kadang-kadang kita bisa berbicara seperti itu. Ya. Jadi tidak ada pertentangan di situ. Nah, ini hanyalah sekelumit contoh ya, yang bisa banyak sekali kita terapkan dalam berbagai ayat firman Tuhan. Kesalahan dari Abdi Allah ini kesalahan doktrinal. Ya. Ia tidak berpegang pada prinsip bahwa Allah tidak mungkin tidak konsisten. Tetapi kesalahan doktrinal apalagi yang dia lakukan? Kesalahan doktrinal yang dia lakukan yang kedua adalah dia menganggap ada bagian yang lebih penting, ada bagian firman Tuhan yang lebih penting dibandingkan dengan bagian yang lainnya. Coba kita kembali ke dalam 1 Raja-Raja pasal 13 sekarang. Ya. Tentunya perintah atau instruksi Tuhan kepada dia sangat banyak. Dan bagian yang dia lupakan justru adalah bagian yang dia anggap tidak terlalu penting. Mungkin Tuhan suruh dia, pergilah ke Betel, ketemu Yerobeam, ucapkan kata-kata ini kepada dia. Wah, mungkin dia lihat itu serius. Wah, ini bagian penting nih, apa yang harus saya ucapkan? Dia hafal mungkin. Kalau misalnya di tengah jalan dia ketemu orang yang bilang, stop, Tuhan bilang, jangan ucapkan itu, ucapkanlah Yerobeam, Anda raja yang baik, gitu. Tentu dia agak curiga, wah ini Enggak benar ini. Ya. Masa Tuhan tadi suruh mengecam Yerobeam, sekarang bilang Yerobeam raja yang baik. Walaupun atas nama Tuhan, dia pasti agak sedikit curiga. Kenapa? Dia menganggap itu bagian yang penting. Wah, ini adalah pesan yang harus saya sampaikan ini. Jangan sampai salah. Tetapi setelah itu selesai, Tuhan bilang, pulang, jangan lewat jalan yang sama, jangan makan, jangan minum. Ah, itu kan bagian yang kecil dari perintah itu. Itu bukan bagian intinya. Itu adalah, doktrin pinggiran. Ya, jangan makan, jangan minum di situ. Itu bukan inti dari perintah Tuhan. Intinya sudah saya lakukan. Intinya saya pergi ke sana. Intinya saya mengecam mesbah itu. Intinya saya sudah menubuatkan tentang kesalahan di situ. Dan saya sudah selesai. Saya sudah lakukan intinya. Masalah makan, minum, itu kan hal kecil. Ya. Ngapain dipermasalahkan? Ini adalah kesalahan yang sering terjadi. Di mana kesalahan doktrinal kita berpikir, wah, ada doktrin yang, wah, kalau masalah ini harus benar. Kemudian ada doktrin lain yang kita anggap lebih kecil. Dan kita anggap, oh, kalau salah di sini, nggak apa-apalah. Ini toh bukan doktrin yang terlalu penting. Ini toh bukan doktrin yang terlalu berpengaruh. Adakah kita berpikir demikian? Oh, kalau doktrin keselamatan, iya benar. Doktrin keselamatan harusnya. Tapi masalah baptisan, baptisnya pakai selam, pakai percik, aduh itu mah nggak usah lah terlalu dipermasalahkan ya. Sampai ribut-ribut bikin denominasi baru, sampai debat, sampai nggak apa-apa lah. Itu yang penting saya diselamatkan. Oh, kalau masalah gereja lokal, gereja universal, itu masalah kecil, nggak usah dipermasalahkan. Kenapa sih kita membesar-besarkan perkara-perkara kecil? Oh, dengan pemikiran seperti itu, mudah sekali kita jatuh kepada kesalahan yang dilakukan oleh abdi Allah dari Yehuda ini. Tuhan ingin menanamkan suatu pengajaran bahwa semua firman-Nya penting. Semua firman-Nya penting. Jangan sampai kita berpikir, saya tahu saya melanggar firman Tuhan, tapi karena ini adalah bagian kecil dari firman Tuhan, maka enggak apa-apalah. Jangan sampai ada yang berpikir demikian. Wah, bohong kecil ini enggak apa-apalah. Merokok ini enggak apa-apalah, atau ini bagian kecil. Atau apa lagi? Mungkin masing-masing kita lebih tahu. Hal yang kita kecilkan, yang kita anggap, oh, ini bukan hal penting. Makan dan minum. Ah, itu kan hal biasa. Masa enggak boleh makan, enggak boleh minum ya? Saya rasa enggak ada yang prinsip kok di situ. Enggak boleh makan, enggak boleh minum. Makan, minum. Ya, kalau bisa saya lakukan. Tapi kalau enggak bisa, ya udahlah. Toh itu perintah kecil. Dan dengan konsep seperti itu, ya, maka dia menuju kepada kehancurannya. Banyak orang tidak sadar bahwa kadang-kadang doktrin yang kecil berdampak kepada hal yang besar. Doktrin tentang baptisan misalnya. Ah, baptisan hal kecil, namanya bayi dipercik-percik aja ini kita permasalahkan. Tapi satu poin itu, menyimpang dalam satu poin itu menyebabkan kesesatan yang begitu lebar. Di mana akhirnya gereja-gereja yang melakukan baptis bayi, memercik bayi, bukan baptis bayi karena enggak dibaptis sebenarnya. Pemercikan bayi. Akhirnya mereka yang paling duluan liberal. Luther, tercatat dalam sejarah Martin Luther. Martin Luther waktu pertama-tama dia sadar. Oh, keselamatan hanya karena kasih karunia. Tidak banyak orang tahu, Martin Luther pertama-tama dia maunya baptis selam terhadap orang percaya. Itu pertama kali prinsip dia. Tapi kemudian dia kompromi. Kenapa dia kompromi? Dia kompromi karena begini, dia pikir, seperti Yerobeam juga, dia pikir, kalau cuma orang dewasa yang dibaptis, ya, maka banyak bayi yang akan tidak dibaptis yang enggak masuk gereja saya. Jadi supaya mereka semua dihitung masuk gereja saya, dan supaya saya akhirnya di backing oleh Raja Jerman waktu itu, maka terpaksa saya baptis mereka juga. Dan apa buahnya? Buahnya hari ini, gereja-gereja Lutheran di Eropa siap untuk kembali bergabung lagi dengan gereja Katolik. Oh, andai kata Martin Luther bisa melihat apa yang anak cucunya lakukan. Mungkin dia terbatuk-batuk di kuburannya. Ya. Ngapain nih mereka? Ya? Saya susah-susah keluar sampai dianiaya, sekarang mereka mau balik lagi. Ya. Sudah yang kasih Tuhan. Doktrin kecil. Ya. Tetapi dampaknya begitu luar biasa. Ya. Oh, Anda bisa lihat lagi. Ya. Begitu banyak. Apalagi kesalahan doktrinal yang dilakukan oleh abdi Allah ini. Bukan saja dia tidak berpegang pada prinsip bahwa Allah tidak mungkin tidak konsisten. Dia menganggap kecil doktrin-doktrin tertentu. Ya, atau perintah-perintah tertentu. Ya. Kemudian yang ketiga. Ya, mungkin dia tidak merasa bahwa perintah Tuhan atau firman Tuhan itu sedemikian serius adanya. Dia tidak menganggap perintah Tuhan itu sedemikian serius. Dia anggap sama dengan perkataan manusia. Hati-hati, saudara. Firman Tuhan berkata, upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Dan Anda anggap itu serius, atau Anda anggap itu tidak begitu serius? Tuhan berkata, barang siapa yang berdosa, dia harus mati. Tuhan berkata, barang siapa tidak tertulis namanya dalam kitab kehidupan, dia akan dicampakkan ke dalam lautan api. Anda anggap itu serius atau anda anggap itu tidak begitu serius? Orang yang tidak begitu anggap serius, dia kata, lain kali saja saya pikirkan. Kalau misalnya hari ini saya umumkan ya, bahwa kapan saja, ya, tiap detik bisa saja tiba-tiba akan ada orang-orang bersenjata datang ke sini, ya, dan setiap orang yang tidak bawa pen akan ditembak misalnya. Dan Anda mau percaya atau tidak akan hal itu. Kalau Anda anggap itu serius, tiap-tiap kapan datangnya? Kapan saja bisa datang. Anda akan sibuk cari pen. Jangan sampai nanti saya nggak punya pen. Tapi kalau Anda anggap nggak begitu serius, main-main kali ini. Bener nggak sih ini bakal terjadi? Maka Anda nggak akan terlalu pusing. Tuhan juga demikian. Apa esensi dari percaya kepada Tuhan? Percaya kepada Tuhan adalah menganggap serius perkataannya. Kalau Tuhan bilang, ya, kalau kamu tidak diselamatkan, kamu akan binasa sampai selama-lamanya dalam neraka. Anda bilang, oh saya percaya. Tapi Anda tidak serius, Anda tidak percaya sebenarnya. Orang yang sungguh-sungguh percaya, dia akan bilang, kapan Tuhan? Kapan saja bisa terjadi. Kalau kamu mati saat ini, serangan jantung, lewat, masuk neraka. Ya, tanpa dosa-dosamu diselesaikan. Kalau kamu tiba-tiba keluar dari tempat ini, ada kecelakaan, ditabrak mobil, lewat. Ya, tidak seorang pun bisa tahu umurnya sampai kapan. Mau satu detik lagi, mau satu hari lagi, mau satu minggu lagi, Tuhan bilang, kapan saja bisa terjadi, Anda tidak tahu. Dan Anda serius. Anda berpikir, ini firman Tuhan, ini bukan kata Gembala Stephen, ini bukan kata si A, bukan kata si B, ini kata Tuhan. Dan Anda anggap itu serius. Ya, Anda akan bilang, saya tidak bisa tenang sebelum saya pastikan saya lolos dari bahaya ini. Saya tidak akan bisa tenang sebelum saya yakin saya diselamatkan. Nah, saudara, itulah yang menghantui saya waktu saya belum diselamatkan dulu. Saya sudah sering berikan kesaksian saya. Waktu saya diselamatkan umur 13 tahun. Tetapi sebelum itu, ya, saya sudah sering mendengar tentang Injil. Saya sudah ke gereja bertahun-tahun. Ya, saya anak pendeta, ya. Sekolah minggu adalah tempat bermain saya. Mungkin seperti anak panti sekarang. Gereja adalah tempat bermain dia. Jadi apa yang dikhotbahkan itu sepertinya sudah tahu. Ya, sudah tahu. Mau ditanya Alkitab, sudah tahu. Bahkan saya bisa lebih tahu dari yang nanya. Gitu. Jadi ada suatu kesombongan rohani di situ. Saya sudah sedemikian menguasai. Masa sih saya nggak diselamatkan? Tetapi, akhirnya, apa yang terjadi? Khotbah-khotbah firman Tuhan yang saya dengar menekankan kepada saya bahwa Tuhan tidak menghitung yang hal-hal seperti itu. Tuhan hanya melihat apakah dosamu sudah diselesaikan atau belum. Enggak peduli kamu itu pendeta, enggak peduli kamu itu siapa, enggak peduli kamu sudah baca Alkitab berapa kali, kalau kamu belum menyerahkan dosa-dosamu diselesaikan oleh Yesus Kristus. Anda bukan ciptaan baru, Anda akan terus bergumul dengan dosa, dan Anda mati, Anda masuk neraka. Dan realita akan hal itu menghantui saya dan berpikir, kapan saja saya mati, saya masuk neraka. Saya tidak yakin saya masuk surga. Dan saya merasa sangat tidak tenang. Dan itulah inti dari firman Tuhan. Firman Tuhan seharusnya membuat orang yang belum berada dalam Kristus tidak tenang. Tidak tenang. Sudahkah Anda pasti masuk surga? Sudahkah Anda diselamatkan? Sudahkah dosa-dosamu selesai? Kalau Anda mati sekarang juga, pastikah Anda masuk surga? Ataukah Anda akan seperti orang kaya di dalam cerita Lazarus, dia membuka mata tiba-tiba di tempat yang panas? Kalau Anda tidak yakin, saya bingung kalau misalnya Anda tidak punya suatu perasaan, saya harus pastikan. Saya harus bikin pasti. Karena ini serius, ini firman Tuhan. Tuhan yang bilang. Abdi Allah ini mungkin berpikir, ah, enggak begitu serius. Tuhan bilang, jangan makan, jangan minum. Kalau saya langgar sedikit, apa sih konsekuensinya? Apa sih yang bakal terjadi? Apa yang akan terjadi? Tapi ini firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan tidak pernah main-main. Firman Tuhan selalu serius. Saudara yang kasih Tuhan, itu kesalahan doktrinal yang dilakukan oleh abdi Allah dari Yehuda ini. Sekarang coba kita lihat lagi, 1 Raja-Raja pasal yang 13. Tadi saya bilang ada 3 jenis kesalahan yang dia buat. Yang pertama kesalahan doktrinal. Yang kedua adalah kesalahan relasional. Kesalahan dia adalah dia berpikir bahwa semua orang yang mengatasnamakan Tuhan adalah benar-benar dari Tuhan. Dia berpikir semua orang yang bilang Tuhan itu dari Tuhan. Nabi tua ini dengan gayanya mungkin sangat karismatik, sangat berpengaruh, sangat meyakinkan, ya. Wah, Tuhan berfirman. Tuhan berfirman pada saya. Kaget juga dia. Tuhan berfirman. Makan dan minum. Oke. Ini atas nama Tuhan. Sudah yang kasih sama Tuhan. Jangan berpikir demikian. Coba kita buka di dalam Matius pasal 7 ayat 22 dan 23. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Aku tidak pernah kenal kamu. Di akhir zaman akan begitu banyak orang yang bukan hanya atas nama Tuhan, bahkan bernubuat, bahkan bermuzizat katanya atas nama Yesus. Tapi ujung-ujungnya Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Hai kamu sekalian, pembuat kejahatan. Oh, kalau saya bilang, orang-orang ini saya tidak begitu kasihan dengan mereka. Mereka memang guru-guru palsu. Saya lebih kasihan kepada tipe-tipe orang seperti abdi Allah ini. Yang benar-benar kira mereka dari Tuhan gitu. Weh, ini atas nama Tuhan ini. Ini atas nama Yesus ini. Ini ada mukjizat ini. Mukjizat kan dari Tuhan. Wah, hebat ini. Kesembuhan. Ya. Dan dia langsung percaya bahwa itu dari Tuhan. Oh, betapa banyak dunia akan penuh dengan orang-orang seperti itu yang akhirnya binasa. Tetapi firman Tuhan mengajar kita. Jangan atas namanya saja. Tetapi cek apa yang dia beritakan. Cek. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Coba kita buka lagi dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul. Pasalnya yang ke-17. Ayatnya yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal yang ke-17. Ayatnya yang ke-11. Dikatakan di situ, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ini sikap yang benar. Paulus datang, Paulus bilang, ini firman Tuhan. Mereka tidak langsung percaya. Mereka selidiki. Dan ketika mereka mendapatkan itu benar, mereka terima. Kita juga harus demikian. Jangan hanya percaya saja. Oh, banyak sekali hari ini yang besar-besar atas nama Tuhan. Tetapi isinya bertentangan dengan firman Tuhan. Ingat tadi, firman Tuhan tidak mungkin tidak konsisten. Kalau dalam 1 Korintus 13 dikatakan bahwa nubuat sudah berakhir. Bahasa roh pengetahuan akan berhenti. Dan itu berhenti kalau yang sempurna datang. Yang sempurna adalah firman Tuhan. Maka mungkinkah Tuhan tidak konsisten? Lalu dia kasih lagi hari ini? Kesalahan doktrinal nanti. Jangan kita jatuh kepada kesalahan relasional. Oh, dia kan atas nama Tuhan. Bukan. Tetapi cek, uji segala sesuatu. Dan pegang yang baik. Oleh karena itulah kita ada seminar. Tanggal 17 kita ada seminar akhir zaman. Uji, ini adalah kesempatan Anda untuk menguji. Karena di situ dipaparkan secara isinya. Apa yang sebenarnya diajarkan di tempat ini. Jadi bukan hanya sekedar emosional, ayo. Ya. Tumbang. Ya. Hari ini kan banyak ini, seperti itu. Ya. Jadi sepertinya yang hamba Tuhan yang paling hebat itu yang bisa numbangkan paling banyak orang. Ya. Kalau tangannya begini, semua tumbang, wah dia paling hebat. Ya. Saya begini-begini, Anda nggak tumbang-tumbang. Ya. Jadi saya ini kurang hebat. Ya. Tapi bukan itu. Ini. Ya. Anda uji. Ya. Uji isinya. Oke. Kemudian, coba kita kembali ke satu raja-raja. Sebenarnya ada banyak yang saya ingin bicarakan, tetapi waktu juga yang membatasi kita. Dalam satu raja-raja 13, kesalahan ketiga. Bukan hanya dia melakukan kesalahan doktrinal. Nomor dua, dia melakukan kesalahan relasional. Dalam hal hubungan dia, dia pikir, ya ini atas nama Tuhan, jadi dia pasti teman saya. Dan kesalahan ketiga, adalah kesalahan motivasional. Kesalahan motivasional, dia tidak segera menuntaskan pekerjaannya. Dia tidak segera menuntaskan pekerjaannya. Dia punya misi. Dia punya misi, misi dia punya objektif yang jelas. Dia harus ke Bethel, dia harus lakukan ini, dia harus bilang ini, kemudian dia harus kembali dengan jalan yang lain, jangan makan, jangan minum, maka selesai. Tapi kita membaca, rupanya, Nabi yang tua ini ternyata masih bisa mengejar Abdi Allah ini, walaupun Abdi Allah ini sudah jalan duluan, anaknya sudah pulang, sudah cerita sama papanya, tentu suatu waktu yang sudah cukup lumayan panjang, sudah dipelanainya keledai dengan orang tua, tentu jalannya nggak cepat-cepat, saudara, ya. Ternyata masih bisa mengejar Abdi Allah ini, dan Abdi Allah ini ditemukan, kalau kita baca di ayatnya yang ke-14, dan pergi mengikuti Abdi Allah itu dan mendapatinya duduk di bawah sebuah pohon besar. Jadi, Abdi Allah ini tidak buru-buru menyelesaikan apa yang harus dia selesaikan. Sebenarnya dia masih di tengah misi di sini. Misi dia baru selesai kalau dia sudah kembali dengan jalan yang lain ke tanah Yehuda. Dia masih di tengah misi, tetapi dia menganggap dia sudah menurunkan kesiagaan dia. Karena dia menganggap tugas dia sudah selesai. Nah ini berkaitan dengan tadi dia menganggap remeh perintah Tuhan untuk jangan makan, jangan minum itu. Jadi dianggap yang terbesar sudah saya lakukan. Saya sudah ke Bethel, yang paling sulit sudah saya lakukan. Saya sudah dengan berani menegur Yerobeam. Yerobeam sudah coba tangkap saya, enggak berhasil. Kan sudah lumayan. Tapi dia tidak tuntaskan. Dia tidak selesaikan sampai ke titik darah penghabisannya. Dia bersantai di situ. Di tengah jalan, dia pikir, okay, saya mau duduk di bawah pohon dulu. Tidak seharusnya demikian. Semua ini akan terhindarkan kalau dia berkata, tugas saya masih belum selesai. Masih ada yang belum saya lakukan. Saya mau selesaikan dulu. Dan dia dengan segera menyelesaikan misinya, pulang lagi ke tanah Yehuda. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kadang-kadang kita menganggap diri kita sudah melakukan cukup. Dan kita tidak bertekun untuk berkeras hati dan terus sampai benar-benar selesai. Ya. Dalam banyak hal, saudara. Ya. Dalam banyak hal. Ya. Ada orang yang mau bertobat tapi setengah-setengah. Ya. Mungkin dia pikir ya saya sudah percaya Yesus ya. Ini sudah lumayan lah, sudah baik. Yang terberat sudah saya lakukan, yang langkah terbesar sudah lakukan ya. Tapi sekarang saya disuruh hidup untuk dia. Oh, ini nanti dulu ya, nanti dulu. Saya disuruh membuang dosa nanti dulu. Jadi dia tidak benar-benar satu paket itu dia lakukan semua. Dia pikir oh yang terbesar sudah saya lakukan. Sisanya okelah santai dululah kapan-kapan ini. Atau saya sudah ke gereja ini. Kalau mau menjadi anggota dibaptis nanti dululah ya. Belakangan yang penting toh saya sudah di sini. Yang terbesar sudah saya lakukan ya. Saya sudah duduk di sini, saya sudah rajin, saya bahkan rutin mungkin ya. Tetapi tidak ada suatu urgensi dan berkata belum selesai. Itu belum cukup, lakukan sampai selesai, tuntaskan. Ya. Bikin keputusan ya. Kalau Anda berleha-leha, bersantai ria padahal tugas belum selesai, target belum tercapai, akhirnya iblis mendapatkan kesempatan di situ. Akhirnya tidak pernah selesai. Dan kita dapatkan orang Abdi Allah ini tidak pernah menuntaskan misinya karena belum sampai pulang ke rumah. Ternyata ada singa yang menunggu dia. Dan saya temukan banyak orang yang berkata demikian. Akhirnya tidak pernah menuntaskan apa yang tadinya dia bilang nanti saja. Pelan-pelan dulu. Toh saya sudah lakukan yang terbesar. Toh saya sudah sampai di sini, masalah bergabung, nanti dululah, lihat-lihat saja dulu. Atau toh saya sudah percaya Tuhan, masalah membuang dosa ini, membuang dosa itu nanti saja dulu. Dia tidak selesaikan apa yang seharusnya dia selesaikan. Ini adalah kesalahan motivasional dia. Seharusnya ya, dia tuntaskan saat itu juga. Maka tidak ada masalah. Dengan selamat dia pulang ke Yehuda, mau makan, mau minum sampai dia kenyang sekali juga udah gak masalah. Tapi dia di situ. Dia mungkin pikir dia capek, dia sudah lakukan banyak hal, dia santai sebentar di bawah pohon. Dan datanglah seorang nabi palsu kepada dia. Bagaimana ya, dengan kita? Saya bilang Abdi Allah ini orang yang tulus. Saya yakin kita semua di sini tulus mengikut Tuhan. Tetapi tulus kadang-kadang tidak cukup kalau kita ujung-ujungnya melanggar firman Tuhan. Ada banyak orang yang tulus tapi melanggar firman Tuhan. Dia pikir dia berbuat benar, tapi salah sebenarnya. Dia pikir dia tertipu. Banyak orang yang binasa bukan karena dia sengaja, tapi dia tertipu. Tapi tertipu ya tetap tertipu. Abdi Allah ini tertipu juga. Tapi tidak ada suatu pembenaran di hadapan Tuhan. Karena seharusnya dia tahu lebih baik. Mari kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala. Coba kita renungkan. Apa yang terjadi kepada Abdi Allah itu? Kesalahan-kesalahan yang dia buat. Adakah Anda sedang lakukan juga? Adakah Anda belum diselamatkan saat ini? Anda masih belum yakin akan keselamatanmu? Saya tidak mengatakan ini supaya Anda jadi ragu. Kalau Anda memang sudah diselamatkan, puji Tuhan. Saya tidak ingin membuat Anda ragu. Kalau Anda memang sudah pernah menerima firman Tuhan, menerima Yesus, Anda sudah diselamatkan, Anda yakin, itu bagus. Tapi saya berbicara kepada Anda yang mungkin belum. Atau Anda masih ragu. Anda belum yakin. Ketahuilah, ancaman neraka adalah ancaman yang serius. Firman Tuhan tidak main-main. Tuhan bilang, hari ini hari keselamatan, Anda belum tentu dapat besok. Dan kalau Anda mati tanpa Kristus, Anda mati sebelum dosa-dosamu diselesaikan, Anda akan binasa. Jangan anggap itu main-main, jangan anggap, nggak mungkin terjadi pada saya. Saya masih muda, nanti saja, jangan berpikir seperti itu. Firman Tuhan serius, tidak main-main. Dan Abdi Allah itu menemukan bahwa dia telah meremehkan firman Tuhan. Jangan remehkan firman Tuhan. Kalau Anda belum diselamatkan saat ini, maukah Anda saat ini memastikannya? kenapa Anda mau bimbang? Kalau ada yang mau berkata, hari ini saya ingin memastikan keselamatan, saya ingin dengan sungguh-sungguh bertobat dan percaya pada Yesus. Kalau ada yang berkata demikian, tanpa kita melihat kanan-kiri, melainkan diri sendiri, angkat tanganmu, adakah yang seperti itu? Hari ini, saya mau diselamatkan. Saya tidak yakin sebelumnya, saya bimbang. Puji Tuhan untuk tangan diangkat, adakah lagi? Tidak usah kita melihat ke orang lain, tapi diri kita sendiri. Adakah? Kalau Anda sudah diselamatkan, adakah kesalahan lain Anda buat? Adakah Anda anggap satu doktrin tidak penting? Adakah Anda anggap kebenaran tidak penting? Adakah Anda mengira semua yang memakai nama Tuhan adalah benar dari Tuhan? Atau mungkin ada hal-hal yang perlu Anda lakukan, yang belum Anda tuntaskan? Anda mungkin sudah diselamatkan, tapi sudahkah Anda bergabung dengan jemaat yang benar? Sudahkah Anda memberi dirimu dibaptis? Kalau Anda belum melakukan itu, sebenarnya paketnya belum lengkap, saudara. Anda belum sungguh-sungguh menuntaskan apa yang Tuhan ingin Anda lakukan. Adakah Anda masih berlambat-lambat membuat keputusan untuk melayani Tuhan? Adakah Anda berlambat-lambat untuk membuat keputusan menjauhi dosa tertentu? Adakah Anda berlambat-lambat dalam melakukan sesuatu yang Tuhan Anda tahu Tuhan ingin Anda lakukan itu? Jangan membuat kesalahan yang sama. Bagi Anda yang mengangkat tangan ingin bertobat dan menerima Yesus, katakanlah saat ini dalam hatimu, berserulah kepada Tuhan untuk diselamatkannya. Bapa di surga, Engkau melihat semua kami tempat ini. Engkau melihat kami, hati kami, ada yang meminta Engkau diselamatkan Tuhan. Engkau yang jawab dia sesuai dengan firman-Mu. Bagi kami yang diselamatkan Tuhan, Engkau yang lihat, adakah kami membuat kesalahan-kesalahan yang sama? Bantu kami untuk mengoreksinya. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.